Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati amalina. Ma yahdihillah fala mudilla lah. Wa ma yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Qala al-Imam Rajab rahimahullah wa kharraja Ibn Mardawayh min hadithi Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال للإسلام ضياء وعلامات كمنار الطريق. Dikeluarkan dari Ibn Mardawayh dari hadis Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam Islam terdapat cahaya dan tanda-tanda sebagaimana menara petunjuk jalan. Ra'suha jim wa jima'uha syahadatu an la ilaha illallah. Petunjuk intinya, pokoknya, pondasinya, tiangnya adalah mengucapkan syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menegakkan salat, menunaikan zakat, menyempurnakan wudu, berhukum dengan kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan taat pada ulatil umur, para pemimpin. Wa taslimukum ala anfusikum wa taslimukum ala ahlikum idza dakhaltum buyutakum. Kalian mengucapkan salam untuk diri kalian sendiri dan kalian mengucapkan salam untuk keluarga kalian apabila kalian hendak memasuki rumah-rumah kalian. Wa taslimukum ala bani Adam idza laqitumuhum. Dan kalian mengucapkan salam kepada bani Adam apabila kalian mendapati mereka atau berjumpa dengan mereka. Wafi isnadihi dha'fun wala'allahu mawkufun. Sedangkan di dalam sanadnya ada kedha'ifan, mungkin bisa jadi mawkuf. Hadisnya mawkuf. Kata Ibn Rajab rahimahullah seperti itu. Wa sahha min hadithi Abi Ishaq an Sirat bin Zuhar an Hudzaifah qala al-Islamu thamaniyatu ashumin. Telah sahih dari Abu Ishaq dari Silah bin Zuhar dari Hudzaifah berkata, Islam itu ada 8 pondasi. Intinya al-Islamu sahmun. Bagian pertama adalah Islam, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah hajjul bait, kemudian yang kelima adalah jihad, kemudian keenam adalah shaum Ramadan dan amar ma'ruf, yang ketujuh berarti wa nahyu 'anil munkar, yang kedelapan adalah nahyi 'anil munkar wa khaba man la sahma lahu. Maka betapa jeleknya, betapa buruknya bagi mereka-mereka yang tidak mendapatkan bagian dari ini semua. Wa kharrajahu al-Bazzar marfu'an wal mauquf asah. Diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam al-Bazzar secara marfu', tetapi Ibn Rajab mengatakan yang sahih, yang lebih kuat, lebih sahih adalah mauquf. Wa rawahu ba'dhum 'an Abi Ishaq 'an al-Harits 'an Ali 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dikeluarkan, riwayatkan sebagian mereka, meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Al-Harits, dari Ali, dari Nabi SAW. Dikeluarkan juga dari oleh Abu Ya'la Al-Musili. Al-Musili di mana? Mosul. Di mana? Suria. Syam, di negeri Syam. Wa ghairuh, dan yang lainnya, wal mauquf ala Hudzaifah ta'asah. Sedangkan hadis yang mauquf dari Hudzaifah lebih sahih. Qalahu Dharqutni wa ghairuh. Ini dikatakan oleh Imam Dharqutni dan yang lainnya. Wa qawlu al-islamu sahmun ya'ni syahadatain. Islam itu satu bagian, yaitu dua kalimat syahadat, ya'ni alamun lil Islam. Karena ini adalah tanda Islam. Wa bihima yasirul insan musliman. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, seorang menjadi muslim. Wa kadzalika tarkul muharramat dakhilun fi musammal Islam aydan. Demikian pula meninggalkan hal-hal yang diharamkan masuk dalam kategori Islam juga. Kama ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Wa sayati fi mawdhi'ihi insyaallah taala. Wa yadullu 'ala dhalika aydhan ma kharrajahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa An-Nasa'i min hadits Irbad bin Sari 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dikuatkan dari apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi wa An-Nasa'i, dari hadits Al-Irbad bin Sari. Dari Nabi SAW bersabda, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan jalan yang lurus, permisalan. Wa 'ala jambatay siratus suran. Fihima abwabun muftahatun wa 'ala al-abwab saturun murkhat. Dilihat saturun murkhat. Wa 'ala babis sirati da'in yaqulu ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wala ta'awwaju wa da'in yad'u min jawfis sirat fa idza arada an yaftah shay'an min tilka al-abwab qala wa ayyaka la taftahu fa innaka in taftahu talijhu was siratul islam was suran hududullah wal abwab munfattaha maharimullah wa dhalika da'i 'ala ra's sirat kitabullah والداعي من فوقه من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم زاد الترمذي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فبهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه ونهى عن تجاوز حدوده وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده. Dan dikuatkan juga dari apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, dari hadis Irbad bin Sariyah, dari Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan jalan yang lurus, siratal mustaqim. Wa'ala jambatay sirat suran. Dan ya, jalan lurus kanan kirinya itu ada dua jembatan. Ya, atau dua cabang. Fihima abwabun mufattaha. Ada dua cabang tersebut, ada dua jembatan tersebut, ada pintu yang terbuka. Wa'ala al-abwab saturun murkhah. Di atas pintu ada penutup yang terbuka kecil lubang. Wa 'ala babis sirat da'in yaqulu ya ayyuhan nas. Pada pintu tersebut ada seorang dai yang mengatakan, ya ayyuhan nas, udkhulus sirata jami'an, masuklah ke dalam sirat seluruhnya. Wa la ta'awwaju, janganlah kalian bengkok di dalam berjalan, menyimpang. Wa da'in yad'u min jawfis sirat, dan ada seorang dai yang memanggil, yang berdakwah kepada manusia pada pertengahan atau jalan sirat tersebut. Fa idza arada an yaftah syai'an min tilkal abwab, maka apabila manusia ingin membuka sedikit dari pintu tersebut yang kanan kiri, mengatakan, maka dai tersebut mengatakan, wayhak, celaka kamu, binasa kamu. La taftahu, jangan kamu buka itu. Fa innaka in taftahu talajhu, karena kalau seandainya kamu buka pintu tersebut, kamu akan masuk ke dalamnya. Wassiratul Islam, yang dimaksud adalah sirat adalah Islam. Wassuran, dua jembatan adalah batasan-batasan Allah. Walabwabul mufattaha, pintu yang terbuka adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Makanya jangan masuk, kamu akan binasa. Wadhalika da'i ala ra'sus sirat, adapun yang mengajak ya, nah, di dalam sirat tersebut adalah kitabullah. Adapun yang mengajak di atasnya adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Ya, seorang dai, baik ustaz, kiai atau syekh, ulama, ya, yang mengajak pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, pada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zadat Tirmidzi, ditambahkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, wallahu yad'u ila darissalam. Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia kepada darussalam, yaitu surga, jalan yang lurus. Wa yahdi may yasha ila siratin mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Fa bi hadzal matsal ladzi darabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pada permisalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan ini, sungguhnya Islam adalah siratal mustaqim. Alladzi amara Allah ta'ala bil istiqamah 'alaih, yang Allah perintahkan manusia untuk istiqamah di atasnya dan tidak boleh melampaui batasan-batasan Allah, itu maharimullah. Wa annama irtakaba syai'an minal muharramat, barang siapa yang sedikit saja melanggar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, faqad ta'adda hududah, maka dia sudah menyimpang dari batasan-batasan Allah. Wa ammal iman, adapun iman, faqad fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits, hadzal hadits bil i'tiqadatil batinah. Nabi SAW menafsirkan keimanan di dalam hadis ini adalah dengan keyakinan batin. Apa itu? Yaitu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari kebangkitan setelah mati, beriman kepada al-qadha dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Ini amalan hati, keyakinan batin. Wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.